siap berpacu dengan waktu. Semua melintas cepat memburu sasaran yang dituju. Tiada lagi waktu untuk merenung diri. Abad kini abad mesin-mesin. Kemanusiaan di mana lagi? Kerja keras semua dari pagi sampai larut malam. Bagai robot yang tak punya keluh kesah, memeras tenaga sampai tua. Sampai tua, manusia hanya